Markona 19 berani pacaran di kelas, belajar pun dia malas, kadang-kadang tidur pulas. Markona sering membolos, gurunya meleng dia lolos. Kalau bicara cepat ceplos, pulang sekolah mampir di kios. Markona bodinya montok, kalau berjalan percis entok, yang memandang hatinya rontok, dia meleng pala kepentok. Paling cedih waktu ulangan, Markona kebingungan, mau minta bantuan teman, sayang duduknya berjauhan. Markona! Markona! Markona! Markona! Markona! Markona! Markona! Yang memandang hatinya rontok, dia meleng pala kepentok. Dia bukan murid teladan, karena hobinya senang dandan. Paling senang naik M sedan, rapotnya merah belepotan. Gak naik kelas jangan heran, sendirinya punya buatan. Gak naik kelas jangan heran, hidup penuh penyesalan.